إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sekarang kita masuk kemarin terakhir sampai wa'adham ya, manha anu asyirki. Sekarang fa'idha qila laka, baik, fa'idha qila laka mal usul al-thalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. Mal usul salasatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha. Maka apabila dikatakan kepadamu, apa landasan yang tiga yang wajib diketahui oleh manusia, wajib untuk mengetahuinya. Di sini saya mengatakan dengan model pertanyaan. Jadi thariqah as'ilah itu salah satu cara ketika di dalam mengajarkan. Sama ketika Rasulullah SAW juga terkadang bertanya dulu kepada sahabatnya, sekalipun sahabatnya kadang enggak tahu, cuman di sana agar mereka lebih perhatian. Kalau ditanya itu biasanya lebih perhatian. Seperti ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ini salah satu thariqah ya, di dalam tadris, di dalam belajar atau belajar mengajar, itu dengan thariqah as'ilah ya, dengan thariqah pertanyaan agar muridnya itu lebih perhatian. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yang wajib diketahui oleh manusia itu tiga perkara, yaitu wajib baginya itu untuk mengenal Rabb-nya, yang kita sudah sedikit bahas cara mengenal Rabb-nya itu dengan dua ya, dengan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat apa syar'iyyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu apa, semua makhluk atau alam ini adalah ayat kauniyah. Adapun ayat syar'iyyah di antaranya kutub ya, semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur dan suhuf-suhuf yang lainnya. Wadinah, dan juga seorang hamba itu harus mengetahui tentang agamanya ya, tentang perintah Allah dan juga disandar larangan dan dia sendalah khabar ya, yang perlu ditasdid ya, perlu dibenarkan. Wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal Rasulullah SAW, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia harus qabul ma ja'a bih, menerima apa yang datang darinya dan tentunya berhukum dengan hukumnya, dan juga ridha apa yang telah ditetapkan olehnya, menjauhi segala larangannya dan melaksanakan perintahnya. Itu diantara ma'rifatul abd ya, Rabb-nya, agamanya, nabinya ya, itu diantara mengenal Rabb-nya, agamanya, dan nabinya. Jadi cara mengenal hamba yaitu mengenal Rabb-nya apa, itu dengan dua cara. Ada dengan cara apa, dengan ayat-ayat kauniyah ataupun dengan ayat-ayat syar'iyyah, dan juga harus mengenal agama Islam ya, yang disanakan di dalam ajaran itu ada perintah, ada juga larangan, dan juga ada khabar khabar yang perlu dibenarkan, baik yang di masa yang akan datang ataupun waktu yang telah lewat. Wa nabiyyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi dia mengenal nabinya, dia harus menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan juga dia harus berhukum dan hukumnya dan ridho apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara seorang hamba, walaupun ini adalah diantara pertanyaan di alam kubur. Jadi akan ditanya seseorang itu ketika dia meninggal dunia di alam kuburnya, man rabbuka wa man nabiyyuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Itu diantara pertanyaan di alam kubur. Kemudian kita lanjutkan, fa idza qila laka man rabbuka, lalu Syekh bertanya kembali, lalu kalau ditanya itu siapa Rabbmu? Ya, Rabb. Jadi kata Rabb, ya, kita sering mendengar kata Rabb, tapi kita harus tahu ta'rifat daripada Rabb itu sendiri, ya. Apa itu ta'rifat Rabb? Ya, definisi Rabb, Rabb itu yudabbirul amral alam, yang menguasai segala perkara yang ada di alam semesta ini, ya. Dia yang mengatur semua perkara yang ada di alam. Ini Rabb. Ada yang mengatakan demikian. Kalau Syekhul Islam rahimallahu taala, itu beliau mengatakan Ar-Rabb, ya, itu secara syariat itu artinya huwallazi yurabbi 'abdahu fayu'tihi khalqah. Dia itu yang mengatur, ya, hambanya dan memberikan sesuatu kepada hambanya, pada makhluknya itu. Tsumma yahdihi ila jami' ahwalih. Ini kalau secara tarifat, secara syar'i. Jadi dia yang mengatur hambanya dan juga memberikan sesuatu kepada hambanya. Tsumma yahdihi, kemudian dia juga memberikan petunjuk kepadanya. Ila jami' ahwalih. Jadi seluruh perkara. Ini di antara Rabb. Baik itu minal ibadah, baik dari perkara apa? Ibadah ataupun yang lainnya. Wad dalilu, dan beliau mengambil definisi ini dari Al-Quran. Ketika itu Fir'aun bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Musa AS. Fama Rabbul Alamin, siapa itu Rabb al-alam itu siapa? Qala rabbuna alladhi a'tana kulla syai' thumma hada. Qala rabbuna alladhi a'tana kulla syai' thumma hada. Jadi Rabb kami itu adalah a'tana kulla syai', yang telah memberikan kepada kami seluruhnya, segala sesuatu. Thumma hada, kemudian dia juga yang telah memberikan apa? Petunjuk. Ini dalilnya, ya. Surat apa? Ada yang tahu? Fama rabbul alamin. Qala rabbuna alladhi a'tana kulla syai' thumma hada. Itu pengertian Rabb menurut Syekhul Islam, yaitu huwallazi yurabbi 'abda, yang dia itu mengatur hambanya dengan memberikan segala sesuatu kepadanya, dan juga apa? Memberikan petunjuk. Kemudian dia memberikan petunjuk. Ini dalilnya. Fama rabbul alamin, qala rabbuna alladhi a'tana kulla syai'. A'tana kulla syai'. Tsumma hada. Wallahualam, di surat apa? Kemudian Rabb itu termasuk dari apa? Tauhid apa? Iqrar tauhid apa ini? Rububiyah, ya. Tauhid rububiyah, ya. Dan tarbiyatullah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Ila nau'an. tarbiyatullah itu nau'an, ternyata ada dua macam. Ya Allah mengatur itu alam semesta itu. Ya Rabbi, tarbiyatullah itu ada dua macam. Yang pertama tarbiyatun amma, yang kedua tarbiyatun khasah. Kalau tarbiyatun amma berarti seluruh makhluknya di atas Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki dan semua. Seperti di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini. Kemudian juga yang kedua, tarbiyatun khasah. Ya. Khusus bagi orang-orang apa? Mukmin. Ya. Yang telah memberikan apa? Hidayah ataupun juga tarbiyatun khasah ini juga dikatakan juga apa? Al-hidayah, tarbiyah. Hidayah ataupun juga nusrah, pertolongan, ya. Seperti di ayat itu ada kata Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ada di itu. Artinya dia Rabbnya siapa? Rabbnya Musa dan Harun. Ini pengertian daripada Ar-Rabb itu yang tadi. Baik. Apabila ditanya faqul fa idza qila laka man rabbuka, apabila kalian itu ditanya siapa rabb kalian, rabb kamu, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani, ya. Dia adalah Rabbku, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturku. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Ni'am itu jama' daripada nikmah, ni'mah. Ya. Ni'am ini jama'. Mufradnya apa? Ni'matun. Ini ni'amin. Di sini bi ni'amin, bi ni'amihi. Yang telah mengatur seluruh alam semesta ini. Ini apa? Rubbiyah apa ini? Amah atau khasah? Wa rabba jamil. Rabbi jamil alamin. Ini apa? Tarbiyah apa ini? Khasah atau amah? Amah. Bini amihi. Wa huwa ma'budi. Dan dia itu adalah ma'budi. Sesembahanku. Jadi yang berhak disembah itu. Yang telah mengatur seluruh alam semesta ini. Laisa li ma'budun siwa, ya. Dan tidak ada sembahan atau selain yang lainnya, itu tidak ada sembahan bagiku. Laisali ma'budun, artinya sembahan yang lain itu enggak ada kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa dalu qul taala alhamdu lillahi rabbil alamin. Ini untuk pengertian ar-rabb, ya. Rabb itu siapa? Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lillah, bagi Allah itu lillah. Allah itu apa? Rabbul alamin. Jadi tariqah syekh itu dia mengutarakan tauhid rububiyah untuk nanti dibawa kepada tauhid apa? Al-uluhiyah, ya. Dia awalnya kan tauhid rububiyah, tapi nanti yang dimaukan syekh adalah tauhid apa? Al-uluhiyah. Dekat katakan Syekh, Rabb itu apa? Yang mengatur seluruh alam semesta dan juga yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan dia itu yang berhak disembah, gitu. Jadi bukan yang lainnya. Kalau yang lainnya tidak ada pengaturan kepada seluruh alam semesta ataupun juga yang memberikan kenikmatan atau rezeki yang lainnya, nah, maka tidak berhak untuk disembah, gitu. Makna mafhum mukhalafah dari Syekh itu. Baik. Dan kalimat ni'am, ni'amillah atau ni'mah, ni'matun Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Ada ni'mah qadariyah dan juga ada ni'mah syar'iyyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu ada dua macam. Ada qadariyah, ada syar'iyyah. Contoh kenikmatan qadariyah apa? Ada yang tahu? Contoh kenikmatan qadariyah. Apa? Tahu? Kalau orang berusaha Rahasia. Apa ya? Kenikmatan qadariyah apa? Nikmat qadariyah. Antum berpakaian, bisa minum, makan, itu nikmat qadariyah. Kalau syariah itu apa? Al-hidayah, mengenal sunnah, bertolabul ilm, itu termasuk kenikmatan. Jadi kan antum belajar itu sebetulnya termasuk kenikmatan, cuman enggak sadar. Dia tidak sadar. Karena berapa banyak orang yang mau belajar itu susah. Ya? Dan ini termasuk kenikmatan Allah. Berarti apa? Allah telah memberikan kita al-hidayah. Jadi, Rabbuna kulla syaih, a'ta kulla syaih, thumma hada, a'tana kulla syaih. Itu Rabb. Dan juga telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, mengenal sunnah. Jadi saya itu pertama dia ingin membawakan tauhid ar-rubiyah, kemudian dia mendatangkan an-natijah berikutnya dengan tauhid apa? Al-uluhiyah dan ibadah. Kemudian wa rabbi jamil alamin kata alam. Ini dikatakan alam adalah alamatu tanda. Tanda li khaliqihi. Kepada makhluknya. Jadi seluruh yang ada di langit dan bumi ini dikatakan alam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan termasuk alam. Wa kullu man siwallahi alam, dan seluruh man siwallah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dikatakan alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan saya itu salah satu dari ini alam ini. Siapa ini yang dikatakan anak, tahu enggak? Wa ana wahidun min dalikal, dan saya termasuk alam. Siapa anak ini, siapa tahu enggak? Wa kullu man syaa alam, dan seluruh ya, seluruhnya itu di, apa selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dikatakan apa? Alam. Dan ana wahidun min dzalikal alam, dan saya termasuk alam ini. Alam ini siapa ana ini? Ana di sini siapa? Saya ini. Ini adalah perkataan siapa? Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Baik. Fa'idha qila laka bima arabta rabbak, kemudian apabila dikatakan kepadamu bima arabta rabbak, dengan apa kamu bisa mengenal Rabbnya, kan? Rabb kamu. Dan tadi dikatakan Rabb kamu itu yang telah, lalu gimana cara kita bisa mengenal Rabb? Fa'kul bi'ayatihi wa makhlukatihi, itu dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, itu dengan ayatnya dan makhluknya. Wa min ayatil lail wan nahar wasyamsu wal qamar wa min makhluqati as-samawati sab'a wal arduna sab'a wa ma fihinna wa ma bainahuma, dan di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala apa? Al-lail, adanya malam dan juga adanya siang. Kemudian matahari, bulan, dan termasuk makhluknya apa? As-samawati wal ard. Tujuh lapis langit dan bumi, ya, dan juga yang ada di antara keduanya. Ini di antara mengenal Allah itu dengan apa? Ayat dan makhluknya. dikatakan ayat sama makhluk, seolah-olah di sini ada perbedaan. Ya. Karena kalau ayat itu bisa dia itu ayat kauniyah dan juga apa ayat syar'iyyah. Ya. Ayat itu ada dua. Ayat kauniyah ada syar'iyyah. Ya. Kalau ayat kauniyah itu apa? Makhluknya. Ya. Kalau syar'iyyah itu apa? Ad-dalil, ya. Al-Qur'an dan juga kitab-kitab yang lainnya. Itu ayat syar'iyyah. Jadi di sini bedanya. Karena kalau ayat itu bisa dua, bisa ayat kauniyah, bisa ayat syar'iyyah. Sedang kalau makhluk ma'ruf, ya, makhluk, ya. Sedangkan di sini sih hanya menyebutkan apa? Ayat apa? Kauniyah apa syar'iyyah? Min ayatil lail wan nahar wasyams wal qamar. Ha? Kauniyah, ya. Dan juga kalau ayat itu biasanya ditunjukkan dengan burhan, dengan dalil. Jadi adanya ini dalil itu kalau ayat, ya. Walaupun dia ini tetap pakai dalil. Walaupun di situ menerangkan tentang makhluk, ya. Tapi di situ diterangkan dengan apa? Adillah, alamah, ayat itu alamah wa dalalah wal burhan wal hujjah, itu namanya ayat. Ya. Ayat itu adalah alamah, tanda, wa dalil juga sama, wal burhan wal hujjah. Kalau makhluk itu seluruh makhluk yang tadinya enggak ada jadi ada. Ini namanya makhluk. Ini definisi antara ayat dan makhluk. Baik. Lalu di sini Syekh hanya menyebutkan apa? Dari ayatnya pun ayat-ayat kauniyah. Tidak ayat-ayat apa? Syar'iyyah. Kemudian juga untuk mengenal Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi Syekh menyebutkan khusus penyebutan ayat kauniyah ataupun makhluk agar seluruh manusia itu bisa mengetahui. Ya. Ya. Artinya seluruh manusia itu bisa mengetahui baik yang alim ataupun yang jahil. Ya. Ini thariqah dakwah Syekh ketika itu. Ya, thariqah dakwah Syekh. Dia ingin menerangkan kepada manusia, ya, bahwasanya dakwah beliau adalah dakwah tauhid al-uluhiyah. Tapi sebelum dia memasukkan tauhid al-uluhiyah, dia menyebutkan apa? Tauhid apa? Ar-rubiyah. Karena kalau tauhid rubiyah orang tahu semua, ya. Baik yang jahil ataupun yang alim itu tahu semua. Ya. Kemudian setelah itu dia masukkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu thariqah Syekh. Karena pada zamannya dulu itu orang masih banyak yang menyimpang tentang tauhid al-uluhiyah. Masih banyak perbuatan kesyirikannya, ya. Makanya dia thariqah dakwahnya seperti ini, ya. Dikenalkan dulu tauhid ar-rubiyah, ya. Jadi setelah mereka mengenal tauhid ar-rubiyah baru dimasukkan tauhid apa? Al-uluhiyah. Ini diantara dakwahnya Syekh ketika itu. Karena kalau namanya ayat syar'iyyah itu butuh perhatian yang khusus, ya. Sulit orang untuk memahaminya biasanya. Ya. Tapi dengan tauhid rubiyah orang langsung tahu. Sekarang siapa menciptakan langit dan bumi? Ya. Terus juga menurunkan hujan dan seterusnya. Pasti mereka berpikir siapa kalau bukan selain Allah. Nah, zat yang seperti inilah yang perlu disembah. Nah, maksud saya seperti itu. Ya. Ini diantara thariqah dakwah Syekh. Asyik ya khusus bidzikri ayatil kauniyah Lianna kull nas yang beruna ila hada. Ini diantara Toriko Syekh. Jadi memperkenalkan kepada muridnya itu dengan Tauhid Ar-Rubiyah dulu, kemudian baru Tauhid Al-Uluhiyah. Wa kullu man siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam fa idza qila laka bima arafta rabbak. Jadi seluruh ini dikatakan alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang ada di langit dan bumi itu semuanya alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan wa ana wahidun, dan syekh juga termasuk alam. Lalu apabila ditanya bima arafta rabbak, itu dengan ayat-ayatnya. Dengan apa kau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Itu dengan ayat-ayatnya, baik kauniyah maupun ayat syar'iyyah. Dalilnya apa? Wa min ayati al-lail wa an-nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al-lail wa an-nahar wa syamsu wal qamar. Ini ayat-ayat pertama. Ayat kauniyah apa syar'iyyah? Kauniyah. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar, dan janganlah kalian itu bersujud beribadah kepada asyams, seperti orang-orang Majus. Ya. Orang Majus kan dia menyembah apa? Matahari. Kayak negara Jepang kan Majus. Lambangnya apa? Matahari. Karena dia menyembah apa? Matahari. Wasjudu lillahi alladhi, tapi sembahlah Allah. Ya. Sembahlah Allah kan itu Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu, jadi menyembahlah kepada Allah alladhi, yang telah menciptakan semuanya itu. Al-lail wa nahar, dan juga asyams wal qamar. Nah ini, yang telah menciptakan semuanya, bukan menyembah makhluknya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu hanya menyembah kepadanya semata, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lainnya yang mengatakan bahasanya Ar-Rabb itu Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbakumullahu alladhi, sesungguhnya Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqas samawati wal ard, dia yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, tsummastawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Dan ini menunjukkan bahwa arsy itu lebih dahulu diciptakan, al arsy, sebelum langit dan bumi. Tsummastawa 'alal arsy yukshil layla wa nahar yadlumu hafita wa syamsa wa al-qamar. Dalil qulu ta'ala inna rabbakum allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh yughshil layla wan nahara yatlubu hafitha wash-shamsa wal-qamar wan-nujuma musakhkharatin bi-amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Asy-syahid apa? Bahwasanya Rabb kalian itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini syahidnya. Jadi ayat yang tadi, dalil yang panjang yang dia telah menutup apa malam dengan siang dan begitu cepat, wasyamsu wal qamar, dan juga yang juga telah menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya di dalam pengaturannya. Ini diantara bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua. Ya. Dengan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah dijelaskan jadi dalam Al-Qur'an. Baik. Ya. Wa Rabb huwa al-ma'bud. Nah ini natijah dari syekh. dan Rob itu semuanya itu adalah al-ma'bud, yang telah mengatur semuanya itu dikatakan, kata Syekh, huwa al-ma'bud, dialah yang al-ma'bud, yang disembah, tadi yang berhak untuk disembah. Ya. Jadi Syekh itu membawakan tauhid rububiyah dengan dalil, dengan yang lainnya. Kemudian di akhir dia mengatakan ar-rob itu huwa al-ma'bud, dia itu yang berhak untuk disembah. Di sini ada perbedaannya antara Arab dengan Al-Ilah. Tahu nggak perbedaannya antara Rob dengan Al-Ilah? Tapi saya mengatakan Arab itu wal ma'bud. Kalau Arab itu bisa juga bermakna apa tadi? Yudabbiru syai, ya, mengatur segala sesuatu, atau juga maliku syai, yang merajai, yang menguasai sesuatu, ya, atau juga sayyid, ya, artinya sayyid itu tuan, atau al-maslah, ya, yang memberikan kemaslahatan pada seluruhnya, itu namanya ar-rabb. Kalau al-ma'bud atau al-ilah, kalau al-ilah itu apa? Al-ma'bud, yang disembah. Artinya dia mengadakan penghambaan itu baik dengan hatinya ataupun dengan, kalau dengan hati berarti dia ada rasa takut, yang ada rasa takut ataupun dia ada rasa pengagungan ataupun tawakul, ini al-ilah. Harus itu ada perbedaannya antara Rabb dengan Al-Hila. Ya. Karena ahlul falsafah itu mereka tidak membedakan antara Rabb dengan Ilah. Seperti La ilaha illallah, itu mereka mengatakan La khaliku illallah. Jadi tidak ada yang pencipta kecuali Allah. Ya. Padahal di sana dikatakan la ilaha illallah itu apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau ini hanya mengatakan dengan tauhid ar-rubiyah saja, itu tidak cukup. Karena kafir Quraisy itu mereka mengakui tauhid ar-rubiyah, tapi mereka menyimpang di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Maka dikatakan mereka kafir. Di dalam surat Al-kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Bukti bahwasanya orang kafir Quraisy yang dia mengikrarkan tauhid rububiyah tapi tetap dikatakan apa? Kafir. Nah, maka tidak boleh kita mengatakan la ilaha illallah, la khaliq. Tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta. Nah, tapi dikatakan la ma'buda, yang benar apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ini sama seperti orang-orang falsafah atau tidak ada Tuhan. Karena kalau mereka mengatakan tidak ada Tuhan, berarti semua yang Tuhan-Tuhan yang disembah itu dikatakan apa? Allah, kan itu. Ya. Orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, dan mereka menyembah siapa? Menyembah selain Allah. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, berarti semuanya Allah. Nah ini khotok. Jadi hati la ma'buda bihaqqin. Jadi tidak ada sembahan yang berhak disembah. Artinya menafikan apa? Sesembahan yang lain, ya. Menafikan, meniadakan, meniadakan sesembahan yang lain. Ini. Jadi Syekh ini, kalau Syekh ini mengatakan ar-rabb wal ma'bud, artinya Rabb yang tadi dijelaskan oleh Syekh, Rabb yang tadi dijelaskan itu yang berhak untuk disembah, itu. Maksud Syekh itu. Wa al-ma'bud. Jadi Rabb yang telah menciptakan langit, bumi serta isinya, bulan, bintang dan segalanya, ini yang berhak untuk disembah. Ini diantara poin yang penting ya di dalam tauhid. Karena untuk membedakan antara musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin ini. Lalu Syekh kenapa mengatakan huwa rabb itu huwal ma'bud? Itu ini juga sebagaimana yang ada di tariqah Al-Quran. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, budu, sembahlah oleh karena itu rabb kalian. Ya, artinya dikenalkan tauhid rubbiyah, kemudian an-natijah yang dimaukan adalah tauhid apa? Al-uluhiyah, bukan tauhid rubbiyahnya, tapi tauhid apa? Al-uluhiyahnya. Ini. Ya ayuhan nasu budu, sembahlah kalian itu siapa? Rabb kalian. Man kana rabban kana mustahiqqan ma'budan, kata Syekh. Jadi yang namanya Rabb itu mustahik untuk diibadahi, berhak untuk diibadahi. Jadi kalau kita idza alimta ar-rububiyyah ya, birubbiyyah fa'lam. An lazimahu ayyuqarrir bil uluhiyyah. Nah, jadi kalau dia sudah mengetahui tentang tauhid ar-rububiyyah, maka ketahuilah dengan tauhid harus dia harus mengikrarkan dengan tauhid apa? Al-uluhiyyah ini. Kemudian juga antara Rabb dengan al-ilah ini ada dalalah al-iqtiran. Ada menunjukkan dalil yang iktiran. Iktiran itu penggabungan. Ya. Dalalah al-iktiran. Ada dua penggabungan. Jadi kalau dikatakan Rabb, berarti masuk kepadanya apa? Al-ilah. Ida ijtaba'a iftaraqa. Ida iftaraqa ijtama'a. Wa ida ijtama'a iftaraqa. Itu kaidah. Jadi ida ijtama'a iftaraqa. Atau ida iftaraqa ijtama'a. Kalau di sini istama ya, antara penggabungan dalil antara Rabb dengan al-ilah, berarti dua-duanya memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau di situ ada satu makna, berarti masuk makna ke dalamnya. Ya. Seperti al-ilah berarti mengandung juga ar-Rabb, ataupun ar-Rabb mengandung juga apa? Al-ilah. Ini yang dimaukan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Tentang Ar-Rabb itu adalah yang berhak untuk disembah. Ya. Oke, kita baca dulu. Ya. Sekarang kita merajah dulu. Faidha qila laka mal usulu thalathati yajibu alal insani ma'rifatuha. Maka apabila kamu itu ditanya, apa itu landasan? Ya. Tiga landasan yang wajib ketahui oleh manusia. Coba apa saja? Tiga landasan dari mana? Dari sini. Apa? Oh, di belakang. Sampai ke belakang-belakang. Apa? Wajib untuk diketahui manusia ada berapa? Tiga landasan yang wajib diketahui apa aja? Mana? Apa? Itu paling mudah ha? Tiga landasan utama yang wajib diketahui apa saja? Paling mudah ini kita sekarang belajar apa? Mengenal apa? Ya terus? Terus? Mengenal apa lagi? Sudah mengenal Allah aja, nggak ada yang lainnya. Hah? Coba Abu Fadilah apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal dari tradisi Islam. mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Jadi mana Allah yang harus kita ketahui ini. Kita belajar tuh tahu, belajar untuk mengenal Allah, rububiyah, uluhiyahnya, asma sifatnya. Lalu cara mengenal Allah dengan apa? Sulahnya. Cara mengenal Allah itu dengan apa? Ayat-ayatnya. Apa aja? Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu apa? Sebelahnya. Kauniyah apa? Ayat syar'iyah itu apa aja? Al-Quran, Injil, Taurat, dan sebagainya. Kemudian kalau ayat kauniyah itu apa? Lalu kata Ar-Rab, faqul faida qila laka man rabbuka? Apa itu Rabb? Dia yang mengatur dan menguasai alam semesta. Itu. Kemudian yang di belakangnya, kalau kata Syekhul Islam itu apa? Rabb itu. Abu Hanifah. Ar-Rab, kata Ar-Rab menurut Syekhul Islam itu apa? Kan ada Syekh mendefinisikan Ar-Rab itu apa? Oh, ada nggak catatannya? Hilang, kehapus mungkin ya? Di awal-awal tadi. Itu yang mengatur hambanya dan memberi petunjuk. Terus? Yang mengatur seluruh peribadahan. Iya. Jadi yang mengatur ataupun yang memberikan sesuatu kepada hambanya, dan juga dia telah memberikan petunjuk. Dalilnya apa? Coba setelahnya. Ada nggak dalilnya? Biasa kalau saya Islam itu dia pakai dalil ya untuk mendefinisikan sesuatu, kadang ada ini. Korina dengan dalil pakai, kalau pakai apa dalilnya? Tahu nggak? Dalilnya tau gak? Ada yang tau? Setelahnya? Di belakangnya. Yang di belakangnya Abu Rehan, tahu enggak dalilnya apa? Hah? Dalilnya adalah fama, ketika itu Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, fama Rabbul Alamin, katanya. Siapa Rabb? Itu. Rabbul Alamin itu siapa? Lalu Nabi Musa menjawab, apa jawabannya? Tahu gak? Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladhi a'tana kull shay, a'tana kull shay, qala rabbuna alladhi a'tana kull shay thumma hada. Rabb kami itu adalah yang telah memberikan sesuatu kepada kami, dan juga yang telah memberikan al-hada, al-huda, itu petunjuk. Baik. Kemudian tarbiyah Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa macam? Siapa ini? Nabi Abu Maryam. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala ada berapa macam? Apa aja? Tarbiyatun ammah sama tarbiyatun khassah. Tarbiyatun ammah sama tarbiyatun khassah. Terus yang di belakangnya tarbiyatun ammah itu apa? Tarbiyatun ammah itu apa? Hah? Apa? Iya, apa itu contohnya? Betul, tarbiyah umum. Contohnya? Iya, nanti kan suruh menjelaskan. Pokoknya tarbiyah umum. Contohnya apa? Pokoknya tarbiyah umum. Gitu. Nah, ini contohnya harus tahu. Apa tarbiyahnya? Contohnya? Tarbiyah itu apa? Atau kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, apa tarbiyah? Coba, tarbiyah itu apa? Tarbiyatul aulad gitu ya. Mendidik berarti. Berarti mendidik seluruh alam semesta itu. Mengatur ya kalau gitu. Jadi kadang kata tarbiyah tergantung ininya. Mau dibawa kemana ini. Tarbiyatun ammah berarti li jamil khalq, yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian kalau tarbiyatun khassah contohnya apa? Sebelahnya. Sampingnya. Apa? Tarbiyatun khassah? Hah? Apa contohnya? Hidayah, tunjuk. Nah ini. Ataupun juga nusrah, pertolongan. Itu termasuk tarbiyatun khassah. Dan tidak diberikan kepada seluruh, tapi hanya khusus bagi orang-orang mukmin. Seperti kata Rabbi Musa wa Harun. Ini kan tarbiyatun khassah. Hanya Rabb Musa dan Harun. Nah, artinya dia yang memberikan petunjuk kepada Musa dan juga kepada Harun. Dan juga memberikan pertolongan kepada keduanya ketika berdakwah kepada siapa? Fir'aun, bayangkan. Mereka berdakwah di hadapan raja yang zalim. Ya. Konsekuensinya mati. Ya. Tapi kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Ya. Jadi dakwahnya akan jalan terus karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'il alamin. Kata'alam. Apa pengertian alam? Tahu enggak? Yang ini setelahnya belakang. Apa alam? Alam tau gak alam? Al-alam, ma'ruf ya, alam. Apa alam? Tau gak alam? Ada yang tau alam? Yang selain Allah. Ya, seluruh yang selain Allah itu dikatakan apa? Alam semua. Yang ada di langit dan di bumi, itu semuanya beserta isinya itu semuanya alam kecuali Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk alam. Baik. Kemudian an-ni'mah. Ni'mah itu ada berapa macam? Sahmi. Ada apa aja? Ni'mah? Ni'mah apa? Nikmatun qadariyah wa nikmatun syar'iyyah. Nikmatun qadariyah contohnya apa? Contoh. Itu dikasih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syar'iyyah? Contoh. Hidayah. Hidayah. Terus apa lagi? Dikasih. Ya, mana hidayah? Sunnah ataupun menang sunnah ini. Baik. Sudah jam 7. So ya. Sekarang talqin dulu. Talqin suatu apa kemarin? Masa tahu talqin? Kerja. Hah? Udah selesai. Nasr, terang An Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا coba baca dari nama belakang sahmi. Lanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Terus. Ya, aduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.